Iman itu kan yang kita tahu, iman keyakinan dalam hati. Cuman keyakinan dalam hati belum cukup, harus diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan, beramal. Cuman amal itu bebas, bisa amal lisan, bisa amal hati, bisa amal perbuatan badan. Semua bentuk amal, amal ibadah, semua bentuk amal ibadah, amal kan banyak. Zikir, sholat, zikir, baca Quran, selawat, istighfar, ya amal lisan. Amal badan, sholat, berjihad, tawaf, sa'i, itu amal ibadah ya, anggota badan. Amal hati, sabar, tawakal, takut kepada Allah, ikhlas, cinta kepada Allah, ini semuanya amalan hati. Nah, semua bentuk amal itu bagian dari keimanan. Keyakinan dalam hati, iman ucapkan dengan lisan, lalu kita buktikan dengan amal. Semua bentuk amal adalah bagian dari iman. Iman seseorang bisa bisa bertambah, bisa berkurang. Iman yang ada di dalam hati bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah kalau kita melakukan amal soleh, lagi baca Quran, iman kita bertambah. Kalau kita paham, kita renungi, iman kita bertambah, makin yakin kepada Allah. Kalau kita istighfar, kalau kita berzikir, iman kita bertambah. Sholat, puasa, zakat, sedekah, semuanya bentuk amal soleh menambah iman. Nah, iman di samping bisa bertambah, berarti lawannya bisa berkurang. Nah, iman juga bisa berkurang kalau kita melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat, imannya berkurang. Mencuri dia, berkurang. Nanti dia main-main musik, dengar musik, berkurang. Nanti dia meninggalkan sholat, berkurang. Tidak berpuasa, berkurang. Jadi semua bentuk maksiatan mengurangi iman. Pan. Bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, orang-orang yang melakukan dosa atau maksiat, dia mengurangi keimanan. Tentu orang yang minum minuman haram, khamar, imannya berkurang. Karena minum khamar adalah maksiat. Berkurang berarti bukan hilang. Berkurang bukan hilang. Kalau hilang duit 100 ribu, hilang semuanya 100 ribu. Paham? Tapi kalau berkurang 100 ribu diambil 10 ribu, tinggal 90 ribu. Ini namanya berkurang. Airnya satu botol, diambil satu gelas jadi berkurang. Kalau hilang, tambahkan botolnya, hilang dengan air-air. Ini namanya hilang, paham? Iman seseorang di dalam hati bisa bertambah dengan amal soleh dan berkurang dengan maksiat. Berkurang di sini bukan hilang. Imannya masih ada, cuma berkurang sedikit demi sedikit. Bukan hilang. Nah, jadi orang yang berbuat maksiat, imannya masih ada, cuma berkurang. Nah, iman masih ada dan berkurang oleh pelaku maksiat di dalam agama Islam, namanya orang-orang yang naqisul iman. Orang-orang yang imannya kurang. Atau bahasa lainnya, orang-orang yang fasik. Orang fasik adalah orang beriman yang berbuat maksiat. Paham gak? Jadi orang-orang yang berbuat maksiat namanya fasik. Beriman tapi dia berbuat maksiat. Bukan kafir namanya. Kalau kafir, imannya langsung hilang semua. Tidak bersisa sedikit pun. Paham? Jadi semua bentuk maksiat mengurangi iman, bukan menghilangkan iman. Paham? Berbeda dengan kesyirikan. Kalau kesyirikan, dia bukan mengurangi iman, tapi menghilangkan keimanan secara keseluruhan. Jadi, semua dosa atau maksiat selain dosa syirik atau yang sama derajatnya dengan syirik, dosa-dosa tersebut tidak menghilangkan keimanan, tapi mengurangi keimanan. Tapi kalau dosa syirik dan yang sederajat dengan syirik, dosa-dosa kufur, mengolok-olok agama, mengolok-olok Nabi Muhammad, mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa kufur yang semisalnya, itu langsung menghilangkan keimanan. Jadi bentuk dosa dibagi dua kan? Kan? Belah kiri dosa-dosa, tapi di bawah syirik dan yang semisal syirik. Itu mengurangi keimanan. Yang kedua, dosa syirik dan yang sama selevel dari derajatnya dengan dosa syirik. Banyak berhukum dengan hukum selain Allah. Meyakini ada hukum yang lebih sempurna dari hukum Islam. Yakin bahwasanya orang itu boleh mengambil ajaran selain dari ajaran Nabi Muhammad. Islamnya derajatnya dengan syirik, dia langsung menghilangkan keimanan. Paham gak? Jadi beda hukumnya orang yang sujud di depan patung dengan orang yang minum khamr. Orang yang sujud di depan patung, dia langsung hilang keimanannya. Dan ini syirik besar. Orang yang berdoa kepada kuburan, berdoa kepada batang-batang, berdoa meminta kepada dukun-dukun, ia berbeda hukumnya dengan orang yang makan babi. Orang yang makan babi imannya berkurang, bukan hilang. Tapi orang yang yakin kepada dukun, minta-minta kepada dukun, minta-minta kepada patung-patung, ia hilang imannya. Dan ini dosanya syirik. Jadi dosa kesyirikan dengan dosa maksiat lain berbeda. Dosa kesyirikan puncak dari segala dosa yang menghilangkan seluruh keamanan. Yang disebutkan kemarin, syirik itu ibaratkan racun yang kita masukkan di makanan. Ya kan? Racun kalau masuk di makanan, rusak seluruhnya. Imannya rusak, amal solehnya terhapus. Hati-hati dari dosa kesyirikan. Di samping kita tetap hati-hati dari dosa maksiat. Karena maksiat ya adalah pos dari kesyirikan. Semakin banyak maksiat akan semakin dekat kepada kesyirikan. Nah, jadi intinya semua dosa adalah mengurangi keimanan, semua amal soleh menambah keimanan. Nah, kita tatkala kita baca Quran, iman kita bertambah. Kalau kita berzikir, iman kita bertambah. Salat, iman kita bertambah. Berbakti kepada orang tua, iman kita bertambah. Beristighfar, iman kita bertambah. Semua bentuk amal soleh menambah keimanan. Nah, amal iman bukan cuman keyakinan di dalam hati, tapi semua bentuk amal adalah iman. Orang yang sholat, sholat namanya iman. Zakat namanya iman. Berzikir namanya iman. Baca Quran namanya iman. Karena amal soleh semuanya bagian dari keimanan. Paham? Dalam agama Islam, amal soleh namanya iman. Sholat, kan sholat kan namanya ibadah ya kan? Tapi sholat pun namanya keimanan. Masuk dari keimanan. Zakat, puasa, haji, sholawat, baca Quran, Semua amal adalah keimanan, rasa takut, sabar, ikhlas, tawakal. Nah, semuanya adalah iman. Ia keyakinan atau akidah umat Islam. Nah, kemudian ada orang-orang yang meyakini bahwasanya amal perbuatan, baik perbuatan ibadah maupun perbuatan maksiat, ia bukan bagian dari keimanan. Amalnya tidak mempengaruhi keimanan. Kalau kita di awal tadi kita bilang amal mempengaruhi keimanan. Kalau kita berbuat soleh, amal soleh, imannya bertambah. Kalau berbuat maksiat, imannya berkurang. Ada sebagian golongan yang meyakini iman tatkala orang ia dan berbuat amal soleh, atau tatkala orang yang berbuat maksiat, atau tatkala orang yang berbuat ketaatan, imannya tetap dan bertambah dan berkurang. Dia berbuat maksiat sebanyak apapun, imannya tetap dan berkurang. Paham? Dia berzina, dia minum khamar, dia makan babi, dia mencuri, dia makan riba. Imannya tetap dan terpengaruh dengan dosanya. Betul atau salah? Salah. Yang betul, iman seseorang akan berkurang kalau dia berbuat maksiat. Nah, ini keyakinan yang mengatakan imannya tetap tidak berubah, tidak berkurang dengan berbuat maksiat, tidak bertambah dengan amal soleh, ia keyakinan yang sesat. Namanya keyakinan murjiah. Sebaliknya, ada golongan yang meyakini iman tatkala ada orang yang berbuat dosa atau berbuat maksiat sekali saja, imannya langsung hilang. Langsung hilang secara total. Kalau berbuat dosa besar, imannya langsung hilang secara total. Misalnya dia makan babi kan dosa besar. Nah, orang yang makan babi, imannya bukan berkurang, tapi langsung hilang, sama dengan dosa kesyirikan. Paham gak? Nah, ini juga kelompok yang pemikirannya menyimpang. Namanya pemikiran Khawarij namanya. Khawarijnya meyakini bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar langsung imannya hilang di dalam hatinya, berarti dia kafir. Yang sebaliknya tadi, Murji'ah, orang-orang yang melakukan dosa, sebanyak apapun dosa yang dilakukan, imannya tidak berkurang, tetap dan berubah. Jadi intinya perbedaan akidah Islam yang benar dengan akidah yang salah. Islam meyakini iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Paham? Adapun kelompok yang lain yang sesat, iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Nah, kalau imannya berkurang, berarti imannya telah hilang seluruhnya. Dan bisa dibagi-bagi. Paham gak? Yang penting kita yakin, iman di dalam hati kita kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun. Naiknya dengan kita banyak beramal soleh. Turun, berkurang dengan kita melakukan maksiat. Jadi kita terus beramal soleh biar imannya naik. Kemudian, iman kita sebutkan kemarin, nama orangnya adalah mukmin. Kalau Islam, nama orangnya adalah muslim. Nah, di dalam akidah yang benar, orang-orang yang melakukan dosa besar tadi itu, dia imannya tidak hilang secara keseluruhan, tapi imannya akan berkurang. Tadinya imannya 100, kemudian dia melakukan maksiat, dikurangnya 10, jadi tinggal 90. Berbuat dosa lagi 90, dikurangi lagi 10, jadi 80. Berdosa lagi dikurangi 10, yang tadinya 80 jadi 70. Jadi semakin banyak dosa yang dia lakukan, imannya akan semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang, hingga totalnya adalah bisa nol ujung-ujungnya. Ya, nol itu berarti imannya sudah hilang. Dia menjadi orang kafir. Ya akidah kita. Jadi orang yang minum khamar, orang yang meninggalkan puasa, orang yang tidak bayar zakat, orang yang makan riba, orang yang makan babi, ya kan, itu berbuat maksiat seluruh, meninggalkan ibadah, kewajiban, tidak mau menuntut ilmu, ya semuanya melakukan maksiat. Cuman imannya tidak hilang secara keseluruhan, sedikit demi sedikit imannya berkurang. Jadi jangan kita yakini orang yang melakukan dosa langsung kafir dalam agama. Tidak ada sistem seperti ini. Paham gimana? Orang-orang yang meninggalkan ibadah atau melakukan maksiat tidak kafir dalam agama secara langsung. Tapi dia perlahan-lahan imannya akan berkurang. Nah, bagaimana kalau hukumnya di dunia? Berarti hukumnya di dunia dia masih Islam. Orang yang melakukan dosa masih Islam. Selama dosanya bukan dosa syirik. Berarti dia di dunia masih Islam, masih Muslim. Dan tapi dia Muslim yang imannya kurang. Atau nama lainnya tadi apa? Fasik. Orang Muslim tapi berbuat dosa. Ini namanya fasik. Adapun orang yang hilang imannya secara keseluruhan namanya kafir. Atau musyrik. Adapun orang yang dia secara lahir mengikuti Nabi Muhammad, mengucapkan bahwasanya dia beriman kepada Nabi Muhammad, tapi di dalam hatinya benci dengan Islam, yang namanya munafik. Jadi bedakan istilahi. Mukmin artinya orang yang beriman, Muslim artinya orang Islam, fasik artinya orang Islam atau orang iman tapi berbuat maksiat, munafik artinya orang yang menampakkan Islam tapi menyimpan kebencian kepada Islam. Kafir atau musyrik sama ya, orang yang tidak beriman. Kafir atau musyrik orang yang tidak beriman. Nah, orang yang melakukan dosa besar, kemudian dia belum bertaubat dan dia meninggal dalam keadaan membawa dosa besar, di mana tempatnya? Tempatnya di neraka, tapi tidak kekal selama-lamanya. Selama bukan dosa syirik. Selama bukan dosa kufur. Dosa kufur itu kekufuran. Ada yang besar. Kekufuran, dosa kufur besar itu contohnya kita menghina Al-Quran. Kita menghina Nabi Muhammad. Contohnya lagi kita meyakini boleh kita keluar dari syariat Nabi Muhammad. Boleh kita dan melakukan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Iya, dosa yang kufur. Nah, keyakinan kita yang benar, orang membuat dosa besar, kemudian belum bertaubat dan wafat dengan membawa dosa besar tersebut, di akhirat nanti dia tidak kekal di dalam neraka selama dosanya bukan dosa kesyirikan dan kekufuran. Nah, dia masih punya harapan untuk diampuni oleh Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Tapi Allah kalau tidak berkehendak, dia akan dicuci dulu dosanya. Dicuci, kemudian setelah bersih baru dia masuk ke surga. Ini dosa-dosa harus dipertanggungjawabkan. Dicuci dulu seluruhnya, akan diazab, disiksa dengan dosa-dosa yang dilakukan. Kemudian barulah dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena surga adalah tempat orang-orang yang suci, thayyib. Tidak boleh ada pun sedikit noda di dalam diri manusia. Kalau ada sedikit noda kotoran, dicuci dulu, diazab di dalam neraka. Nah, neraka satu harinya seperti berapa puluh ribu tahun. Amin. Jadi, ada pun orang yang membawa dosa kesyirikan. Dia berbuat dukun. Kan? Dia berdoa kepada selain Allah, kemudian tidak bertobat. Nah, dia langsung dicampakkan ke dalam neraka. Kekal selama-lamanya, tidak pernah keluar dari neraka. Makanya perhatian kita harus penting belajar tentang apa ya kesyirikan, sehingga kita tidak jatuh dalam kesyirikan. Adapun dosa selain kesyirikan, kita berharap orangnya masih bisa diampuni, kalau Allah berkehendak Allah ampuni, tapi kalau Allah akan mengazab, Allah akan azab siksa dia, cuman tidak kekal di dalam neraka. Nah, kita akhiri. Subhanallah, alhamdulillah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.